بسم الله الرحمن الرحيم أنفل والذين آمنوا والذين كفروا بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كثير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا lagum maghfiratu wa rizqun karim. Walladzina kafaru utawi wong-wong sing kafir khilaful mu'min, wong-wong sing kafir iku ba'duhum iku utawi sebagiannya alladzina kafaru iku awliya ubadin iku mitra utawa kekasihnya sebagian dunia. Waladina kafaru te wong-wong sing kafir maksude napa khilaful mukmin iku ba'dhu iku tari sebagiane alladina kafaru iku audia ubadin iku mitrane utawa kekasih sebagian kafir sing dia fil nusrati ing dalem masalah tertulungan wal irsilan warisan fala irsamun qorana warisan kumujud binakum antarane sira kafir wa binakum antarane kufar illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun katsir illa taf'alu lamun orang lakoni sira kabeh ing tawalli muslimin wa qabil kufar ku ing ngangkat pemimpin Islam lan napa ge lan menumpat utawa menghilangkan kepemimpinan kafir illa taf'alu lamun orang lakoni sira kabeh ing tawalli muslimin wa qabil kufar tawalli muslimin ateke ngangkat pemimpin Islam waqom al-kufari lan menghilangkan kepemimpinane wong kafir takun mongko terjadi apa fitnah tu nempo prahara atau fitnah fil ardi ing dalam bumi wa fasadun lan kerusakan kafirun ingkang gedhe oleh dadi kerusakan dikuatil kufri kelan sebab kekuatan kekafiran wa dhuk fil islam lan apese islam dhuk pun dhuk fil islam artinya apese. Waladina amanu te wong sing iman wa hajaru lan podo hijrah sapa alladina amanu wa hajaru lan podo jihad sapa alladina amanu fi sabilillah. Waladina lan wong akeh awo kang podo ngekei fasilitas sapa alladina. Kiai kuna nak manani awo kang ngungsekno maksudnya kang ngekei inggon sapa alladina, ngekei inggon kelompok muhajirin. Wa nasaru lan podo nulung sapa alladina. Iku ulai kau tei mengkono-mengkono alladina amanu wa hajaru hum ya ulai kaiku al-mu'minu nabi rokrong sing iman haqqan kelawan hak lahum tetap kesi ulai ka utawa alladina amanu hajarun iku maghfiratun utawi pengepuranan maghfiratun te pengepuranan warizkun dan rezeki karimun ingkang apik ingkang mulya fil jannati ing dalam swarga. Walladina utawa wong akeh amaru kang padha iman sapa alladina min ba'di saking sakwise iki sakwise kelompok sing wis dhisik kelompok sabikin ibadah sabikin tak usah kelompok sing luwih dhisik ilal iman maring iman wal hijrah dilan hijrah wa hajaru lan padha hijrah sapa alladina wa hajaru lan padha jihad sapa alladina ma'akum sertane sira kabeh faulai ka mongko te mengkono-mengkono alladina kumingkum bagian sangka sira kabeh ayuhal muhajirun heling ni wong sing hijrah wal ansor lan pira-pira sahabat ansor wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin wa ulul arham utai wong-wong sing duwe unsur rahim dawul korobadi tegese wong-wong sing duwe unsur kerabat kerabat sing krono nasab iku ba'duhum iku utai sebagiannya ulul arham iku awla luwe berhak ning awla itu luwe berhak bibadin kelawan sebagian sing liya fil irsi ing dalam masalah warisan minat tawaru dibanding saling waris bil iman iklan atas nama iman wal hijrah iklan atas nama hijrah Allah surat ikan sin sebut fil ayat ing dalam ayat asal sikot ikan disi ba'duhum awla fi ba'din fi kitabillahi ing dalam ketentuan ya Allah ayillahu fil mahfudi dikisi ing dalam lah mahfud inna buha sa'atamni Allah fi kulli se'in iklan faten saben berkorek wa alim menunggat sing kerja Wami hulan di tengah sangi sek matul niroti utawi hikmah masalah warisan. Jadi kalau terang no sedikit masalah no bo illa tafaluhu ini termasuk ayat populer ya. Illa tafaluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun no bo. Tadi. Biasanya ayat ini tidak melakukan nikah. Jadi ayat illa tafaluhu biasanya tidak melakukan nikah. Illa tafaluhu takun fil ardi fitnatun fil ardi wa fasadun no bo. Jadi kalau terang no sing nganggo versi kitab kuno ini, kitab-kitab biyen. Illa tafalu teng mriki niku wile disukani gomir kalian Imam Suyuti et awalil muslimin waqom al-kufar. Jika orang Islam sendiri tidak mengangkat pemimpin Islam dan tidak meninggalkan kepemimpinan orang kafir. Jika umat Islam itu tidak mengangkat pemimpin Islam dan menghilangkan kepemimpinan orang kafir. Takun napa? Fitnatun fil ardi, maka akan terjadi prahara di bumi dan kerusakan yang besar wafatul dunia. Jadi, ya kalau tak matur kompetisi ini, itu rumah nabi bukan salah paham ya. Masalah daulah Islamiyah, pemerintahan Islam utawi syariat Islam memperlakukan syariat nabi Islam. Itu sebetulnya tidak pernah menjadi polemik mulai zaman Nabi dari Nabi sampai periode sahabat, periode tabi'in itu tidak pernah jadi polemik. Apa satu keharusan, apa satu fakta sosial, apa jadi target sebuah ideologi Islam itu belum pernah jadi polemik. Karena dari awal ini rumah Nabi bin Zaman tidak salah paham. Dari awal tuh Nabi itu hanya sering ngendikan dunia Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqami sholati wa ita'i zakat wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini rumah ana tenan. Jadi yang namanya Islam itu yang penting kita bersyahadat secara benar. Kita sholat, zakat, puasa, haji kalau mampu. Rukunnya iman juga antuk minabilai wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bilyaumil akhir wa bilqadar khairihi wa syarihi napa minam. Jadi baik rukun Islam maupun rukun iman itu tidak ada yang menyentuh menyangkut daulah Islamiyah. Ya, keharusan mendirikan negara napa Islam. Ini kira-kira. Saya akan hanya cerita lewat argumentasi hadis-hadis sohaya. Jadi saya tidak pakai pendapat ulama. Ini yang cerita hadis sohaya dulu. Belum boleh minyak ulama. Belum boleh minyak ulama. Karena Islam itu dibangun atas nama syahadat dan sholat. Ya, juga zakat, puasa Ramadan dan haji. Sehingga bangunan ini dianggap pokok. Ya, dianggap pokok. Sebab itu umat Islam selagi masih bisa menjalankan sholat, tidak dihalang-halangi, tidak diteror, maka umat Islam tidak harus angkat senjata. Meskipun dia hidup di negara kafir atau di bawah pemerintahan yang dolin fasik. Sebab itu Rasulullah pernah cerita, hei para sahabatku, kamu harus bersabar. Jika punya pemimpin-pemimpin yang dolin, bisanya menuntut hak-haknya tapi menghalang-halangi hak kalian. Yamnau nafuku kokum, wayat alu nafuku kokum. Mereka selalu menurut hak-haknya, tapi tidak pernah memenuhi hak-hak kalinya. Fakalu ya Rasulullah, afala nuna biruhum biset. Apa sebaiknya kita tidak angkat senjata, angkat pedang ya Rasulullah? Jadi Nabi sebutin lah, jangan, kamu jangan revolusi, jangan angkat senjata. Masallahu, selagi mereka masih apa? Sholat. Kalau nanti orang tahu pas ngaji sore itu mereka ngaji Bukhari, ngaji Muslim itu, karena itu hadis sahih semua. Selagi masih sholat itu dalam pahaman ulama itu ada tiga. Bisa saja bupatinya atau presidennya itu memang sholat, dia sholat. Atau dia tidak sholat, tapi dia tidak menghalangi orang sholat. Masjid ya biar tetap ramai, musola tetap ramai dipakai sholat. Atau dalam sistem modern tidak ada tidak diundangkan ya, tidak diundangkan bahwa sholat menjadi sesuatu yang dilarang. Ini sing liwat hadis sahih. Ini kula cerita sebelum pendapat ulama mangke nggih. Sebab itu, ini rumah normal ini. Islam itu bisa hidup andaikan kita di Amerika, andaikan kita di Irian Jaya, andaikan kita di Ambon, bahkan di Uni Soviet. Karena Islam tidak pernah bersinggungan dengan negara. Selagi kita hidup berzakat, sholat, ya sudah itu namanya Islam. Dunia Islam apa? Sebab itu Islam mulai zaman Nabi, sahabat, dari hijrah teng Cina, ngantos ada sahabat yang terdampar teng Aceh. Bahkan banyak penulisan sejarah mengatakan Islam di Aceh itu periode abad 7. Ini itu sami dengan periode Sayyidina Ali. Itu tidak ada masalah mereka hidup di bawah kepemimpinan menokoh Muslim. Selagi hak-haknya sholat tidak menokoh. Nah, kemudian, ini benar-benar paham kenapa ada partai-partai Islam dan sebagainya. Kemudian saat kita mayoritas, tentu kita sebagai mayoritas punya psikologi mayoritas. Mosok mayoritas kok dipimpin minoritas. Sehingga saat kita misalnya di Indonesia merasa mayoritas, kita tentu mengatakan presiden harus Islam. Masa mayoritas dipimpin minoritas. Nah kalau begitu, keharusan berpresiden Muslim itu bawaan psikologi mayoritas. Artinya kita harus melihat dalilnya Quran hadis, nanti dalilnya nak presiden itu Islam. Artosipun ngeten, misalnya kasih saya, sampean. Kalau hidup di Indonesia, kamu tentu berpikir ingin dipresideni Islam, karena di sini mayoritas. Tapi sampean, orang yang sama, ya sampean ini, misalnya uripnya Amerika. Pikirannya sampean, sementing gak dilarang sholat, wisun. Jadi gak pernah terbersit kepengen dipresiden. Mereka ngani ngoyo, mau sama lagi kafir-kafir, kepengen jadi presiden apa? Bangunnya ngipi, tak apa? Kulo nggih kanca, mriyen modho teng sarang bareng kulo. Wong nak urip ning Jawa, ana ngragamaan sawangane wis salah. Tapi nak urip ning gone Irian Jaya, wong ra salat anggere jenenge Ahmad ku kancanan suwene karo kulo. Iku padha Islam. Cinten namine dolok ku suwene karo kulo. Mergo anggere kancanan Stefanus Thomas. Jadi sekedar Islam ku suwene. Lan dari kanca kula lak ku sampean kan kancanan kok syarat saleh ning Jawa. Nek ning pian Jawa syarat Islam tok. Padahal orangnya sama. Bahwa kita mensyaratkan ideal berteman di Jawa ya saleh ya gelem salat, nak kaji ya nak juga gelem. Kuwi nyarat mau ngono mergo iki kekancanan ning Jawa. Dadi kuwi untuk ketemu kanca Irian Jaya. Kabeh jenenge Stefanus, jenenge Thomas, sopo jenenge. Sono wong sini kurtubi gue tuh, gue bawa jeneng-jeneng Islam. Gue seneng merangkak ruan, serasa lah telah, gue seneng. Jangan. Mergo bodoh-bodoh is. Lah ono kue nyarat no Islam ideal, itu mergo kegawa komunitas Islam ini juga. Bukan bawaan iman, nak bawaan iman, nyarat no apa iman. Bersamaan Prof. Dhani, kenapa kita tidak ngotot? Kenapa ulama Sunni tidak ngotot mendirikan negara apa? Tidak ngotot artinya terus, kalau gitu tidak usah, ya tidak begitu. Kalau kita mayoritas, yuk, ya usah gitu loh. Tidak ngotot artinya, ya itu tadi, karena bawaan apa mayo? Mulanya kalau sering ya, dan Fasul Masa itu terjadi perdebatannya. Ini rumah Allah tenang, biar sampean punya wacana yang sehat. Ketika tragedi DITI ini, Darul Islam Indonesia, yang dipimpin Kartosuwiryo, itu NU lewat Fisbuo, itu mendukung negara, pakai ideologi Pancasila. Bahkan saat itu NU memfatwakan kalau DITI itu buhot. Buhot itu satu ekstremis yang melawan kelangsungan negara. Dalam hukum fikih, buhot itu asal diperangi. Wong kepengen di negara Islam kok sing memfatwakan oleh diperangi ormas Islam. Ini masalah-masalah yang pernah terjadi. Karena apa? Dalam pandangan Sunni, pemerintahan kayak Indonesia sudah ke pemerintahan yang sah. Karena sudah berdiri lewat Ahlul Khalil walakti. Satu pemerintahan yang dipilih oleh DPR atau oleh MPR. Atau kalau sekarang yang dipilih masyarakat apa lang? Sehingga yang menentang ini dianggap bubar. buat itu satu kelompok yang balilo. Ini kalau cerita, kenapa ahli sunnah berpendapat demikian? Perhitungannya yutakun fitnatun fil ardi wa fasadun. Perhitungannya buatan kok gedeng DITI, ngeten. Kalau setiap kelompok hanya karena mengatasnamakan ingin bikin negara Islam disahkan, nak ngono terus yang paling sah tinggi. Wong ning Sulawesi ono gerakan itu, di Kalimantan juga ada gerakan itu, di Jawa juga ada gerakan itu, di Aceh juga ada gerakan. Faham ya? Jika kamu mengesahkan yang satu, tidak mengesahkan yang lain, yo mari sentimen. Padahal semua gerakan Islam-Islam ingin bikin negara Islam itu di semua wilayah Indonesia ada tadi. Sama seperti kelompok-kelompok sekarang yang atasnamakan partai Islam juga banyak. Jika kamu mengharuskan partai berhaluan Islam, dia ya bingung Islam yang PBB, apa yang P3, apa yang PKN, apa yang PKN, apa yang artinya saat kita berideologi Islam, dia pilih Islam yang mana, karena Islamnya macam-macam. Sebab itu kita kembali ke sunnah Rasul, ya, ke hadis sahih, bahwa sebetulnya masalah Islam itu hanya bunyal Islam. Alhamdulillah. Bahwa Islam hanya dibangun atas lima hal. Syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa itu tadi, kita ingin punya negara Islam, aturan Islam, bawaan perasaan mayoritas. Ini, bawaan perasaan mayoritas. Tapi kita menuju ke sana itu jelas. Hanya kita menuju masyarakat yang Islami, negara yang Islami, aturan atau konstitusi yang Islami. Kita jelas menuju ke sana. Tapi jangan katakan bahwa menurut Quran dan Hadis bikin negara Islam itu segala-galanya. Taurat repot. Saiki wong Islam seneng Amerika, seneng Afrika, seneng Irian Jaya, anggap Islami rasa. Mergo gak di negara napa? Islam. Wah repot. Ya, Mas. Padahal mereka juga muslim. Artinya mereka bisa menjadi muslim yang baik tanpa bersyarat punya negara napa? Ini perlu kulo aturaken ya, mergo simpang siur tentang bikin negara Islam itu mun rumah. Lah saiki menyangkut juga ekstremis ini, utawa sempalan. Ini kulo sing cerita tentang fasil masalahnya. Ini kira mau nonton nanti, masalahnya ini kaitannya kulo kita ucap tentang pengiran deh, buatan main-main masalah fatwa ini. Nak teng Indonesia ada kelompok Syiah, iku sawangane iku sing buhot. Mergo mayoritas NU atau Muhammadiyah itu kategori ahli sunnah. Kula nu nate tanglet teng fasil masalah. Saiki nak diwalik mayoritas teng Iran mesti. Terus kue NU iku buhot to. Ning Indonesia kok wong dicap baharbi, ora dikewaprek. Paham? Masalah tenang. Wes pembisik nang ndi ora trimo ten. Tapi saya ini walian, kue kok NU di Arab Saudi itu buat tawar, mereka ya orang mayori. Dan kita sampai tahu ada murid-muridnya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad yang mengkait di kuyo-kuyo, mereka beliau sun, di bawah komunitas wala. Tapi wala di Indonesia di kuyo-kuyo tenang. Ya bos, padahal di kuyo-kuyo ya raro, wabi maklok apa ya raro. Pokoknya di sini error awas bahaya wabi, padahal yang apa wabi makhluk. Oh. Artinya apa? Masalah yang sudah terkait sosial politik itu masalah yang bulat. Jika di Indonesia komunitas Sunni, maka penentang Sunni kesannya dianggap buruk. Sekarang kalau dibalik, orang Sunni hidup di Iran. Di mana pemerintahan Iran yang sah adalah pemerintahan Syiah. Apa terus kita setelah di sana jadi buruk? Maksud kiai Sunni gue anggap buruk. Nah, lalu ini pekeh yang tak riri, pokoknya pemerintahan yang dibangun atas nama Ahlul Khali wal Akdi pemerintahan yang sah. Itu ya ruwet-ruwet, dan kita lagi tersangka. Nah, ini yang bener itu anak kok nakal. Iku, wong kowe itu anakku kok nakal. Wong aku kiai, anakku kok nakal. Ibu yo sama ane anak esing nak, kalau anak kiai kok nak? Tapi nak anggota teori nasab, teori genetik. Siapa dulu dong bapaknya? Mergo faktor genetik, yo faktor tengah. Misalnya ngono bener ni, Cara teori medis, unsur gen penting banget. Anakku nakal, ngaku kecelok kiai toko kok anakku nakal. Jadi misalnya anaknya ngaku teori medis, siapa dulu? Bapaknya. Bener dia. Sama-sama rasional. Anak kiai nakal, yura pantas. Mungkin faktor gen, ya salah. Siapa dulu apa? Dan anak murid bodoh. Murid kok bodoh? Oleh pun aku semula kenal anak kok bodoh. Kali bapak salah metodologi. Bapak salah pengah. Ya mungkin, bodoh mungkin. Murid bodoh, saya salah murid mengguru ini. Sebagai murid bodoh, saya salah guru ini. Salah metodologi. Salah metode pengah. Mulanya kan Nabi tidak menghentikan menyangkut apa saja, itu mesti menghentikan al-halalu bayinun, wal-haramu nopo. Tapi ya tetap babela rumah umur mustahil. Di antara kejelasan halal-haram itu ada yang remang-remang, ada yang tidak jelas. Misalnya kemaksiatan, ini rumah Allah tenang. Kemaksiatan itu salah yang maksiat. Memang yang maksiat pasti salah karena dia maksiat. Tapi juga salahnya orang-orang soleh yang tidak bisa menciptakan komunitas kesalehan menjadi mayoritas. Sehingga si mayoritas komunitas kemaksiatan. Saya ini tidak hanya ngomong secara teori sosiologi, betul. Saya punya riwayat banyak tentang hal itu. Artinya si pun masih orisinil ada riwayatnya. Dalam kitab Ihya, ini kitabul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kemudian diterangkan, ada satu perkampungan. Di situ diterangkan ibadatuhum ibadatul anbiya wa qiyamuhum qiyamul awliya. Tapi annaqoha la yardo anhu. Ada satu kampung di mana cara beribadah itu kayak para nabi. Yes. Cara qiyamul lail kayak para wali. Tapi Allah tidak pernah ridho. Terus para malaikat tanya, ya Allah, kampung sebaik itu mereka apa tahajud, mereka ibadah kok jenengan gak ridho? Jawab Allah, karena dia tidak peduli sama kampung sekelilingnya, kampung pinggirnya bukan maksiat. Harusnya kampung yang to'at ini masyarakatnya sebagian keluar untuk membina masyarakat sing maksiat. Bukan menikmati ibadah terjadi egois. Sebab itu tak terhitung, kalau balik-balik mampu. Wong sing sugih ning kota, itu wajib cukup tanah saat gue anggere digawe masjid, kalau bolak balik matur tanah nggak digawe masjid, buang masjid tidur, buang rapi tidur, cek tak mirim, cek fasek, cek ora, nak pinggirin masjid, tetap ono kia satu kondom rapan, paham? Mungkin kalau bolak balik matur, nak masjid itu tetap pinggirin kia satu kondom rapan, paham? Ya? Nengko harus digawe transaksi seks prostitusi, digawe mangkal, jadi ora, masjid mati lah. Tapi yo podo lek koyo doli pasar kembang adol tak kene ora. Artinya bisa dihitung secara ilmu sosial betapa komunitas kesalehan ini adu kuat dengan komunitas gitu. Dan ini penting bagi mereka yang berkompetisi. Artinya kalau orang soleh berkompetisi menyebarkan kesalehan, maka kesalehan akan menyebar. Kalau kedoliman yang lebih aktif, kesalehannya pasif. Juga kedolimannya aktif, soleh pasif. Akhirnya, sing kelompok soleh tertindas, akhirnya kalah. Misalnya, orang lonte lomo, pengaruhnya gede, kiainya berdit. Akhirnya, tonggol-tonggol, jadi umatnya lonte, dibang mati kiai. Dan gue sendiri tenang. Memang kedoliman yang aktif itu akan lebih kuat timbang kesalian yang pasif. Sebab itu, orang-orang kok itu dikritik pengeran. Allah itu tidak senang sama mental-mental orang mukmin yang kok idun, jadi itu mental pasif. Sakit dinalar kan? Ya sakit dinalar, pentingnya komunitas. Ini kalau bolak-balik masuk, Sunan Ampel kok orang ganjaran yang nanti saya gigi, gara-gara beliau mendirikan Masjid Ampel. Nanti saya itu nengkono di bidol itu tak baik, nengnya. Paham ya? Tateng, soalnya yang berbau-bau Islam ya, kita-kita. Tapi pendiri doli orang untuk kiriman dosa terus ini. Ini saya ini doli tak doli apa anda? Paham ya? Di gue ini kan jor apa? Mau orang Pak Kasi kesasar, lo Pak Kasi kok kasih ini? Mereka jadi komunitas kan lo? Lain pulau ni pun itu tak kenal. Pulau ni pun sumber nganti dari dia kecilan. Ni pun buat dengar anti keterangan. Pulau ni kerja sangat ketat. Bapak pulau ni pun jaga rapat bersmith yang terkenal jantar sing mimpi ganti kon. Pulau ni menaik pas ni urian jenis ganti kon. Jamia anti kolar. Terus akhirnya jadi mantap. Jadi bapak pulau ni rasa pendiri akrab. Bapak itu dulu sering ajak ustaz-ustaz ke Dori. Di Dori itu sebetulnya diam-diam ya banyak orang-orang soleh yang masyarakat asli situ. Ya banyak orang-orang yang dibina supaya tetap bikin musholah. Dia takut om Dori. Ya ibu lo kok jenangkan dia musholah itu yang sholat di intern. Untuk beri komplek nopo. Ya maksudnya anak musholah. Saya ini komplek lontai kan misalnya kayak 10. Anak musholahnya loro rakyat seper 20. Dan anak biasanya orang juga kafe. Musholahnya lo kayak kakek timbang kompleknya. Tentu ada di nopo. Musola. Ini pentingnya politik Islam. Kulon contoh keraton, ambil Sutioso termasuk Mas Nur. Dulu di Jakarta itu Keramat Tungka itu tempat prostitusi terbesar se-Asia, apa? Karena keputusan Pemda Jakarta dirombak itu sekarang menjadi Islamik. Mana Kiai kok gede pejabat teman-teman jadi kok pejabat sekali ape? Ini menangan. Kenapa? Tapi sekali nakal ya menangan, bodoh. Karena Sutioso itu dekat dengan keluarga Yusuf Kordowi. Yusuf Kordowi yang dokter yang Arab Siku Zakat. Makanya terjemahan Siku Zakat itu kan diterbitkan oleh pemerintahan DKI Jakarta. Tapi badan infak dan zakat DKI Yusuf Kordowi itu ulama besar yang diikuti di Indonesia karena beliau merumuskan fikih zakat, tapi beliau mau berteman sama pejabat-pejabat. Tapi kemudian beliau pertemanan ini benar-benar limaslahatil Islam, ijadil Islam nama penting. Begitu juga kayak Doli, Doli itu bisa dirubah total kalau lewat kebijakan pemerintah. Nah sekarang yang nggak usah butuh pemerintah itu pentingnya komunitas. Misalnya sampean tugas terus yang terminal Jogja sampean pengen jajal gawe komunitas Islam. Tukul lah limo, wae Pak Haji kabeh. Wae pari ora bali dijoli tasbe mek muenya. Ora ana kaji mlebu metu golek napa? Menya golek tasbe. Operasi golek kondom bingung toko kondom sitok toko tak ben 6. Operasi gelam ben toko napa? Wah. Lah nek iki wali kan toko kondome luwe akeh. Sing toko tasbe mengkak men, iya swilik di Joko Wanto. Wes ngono ning gone tanah sing ilek, ilegal. Apa kena sakol pe? Boten iki kula crito. Ini pentingnya bahwa ulama harus berpikir, mulane ngendikane Syekh Abdul Qadir, la yan baghi li faqirin ayatatut wa yatatut darabah. Lihir sajinnas illa anak atau dua ilmal ulama wa hikmat al sukama wa siyat atau mulut. Bahwa untuk kelangsungan Islam selain dibutuhkan ilmunya ulama adalah siyat atau mulut strategi kerajaan atau strategi pemerintah. Strategi itu ya kayak itu bisa dihitung. Jika satu komunitas sudah dikuasai komunitas nakal, maka sing soleh sing aneh. Nak komunitas itu dolim kuat sing soleh aneh, nak wali soleh sing dolim. Ada sing bisa kula daerah santri, jam sama sarungan yo pantes ae. Nah ini daerah-daerah bangun ono sarungan bersunat tapi. Oh, sing dolim itu nanti dijajal ono ustaz niku ditugasno. Ini sarungan ditakoki mbek supir ambe kernet. Bapak nang mbek bersunat. Wong sarungan itu dianggap berpitam, paham ya? Ya karena asing, ono jam somo ning daerah kono ono sunat, ono ono apa? Sarungan. Padha kok ning daerah Medion sing daerah banget. Ono sarungan itu wong malin telem. Mergo sarung pati nggo wong ning gedhu kemulan bar nyolong titik terus main ga. Dadi sarung ning kene dienggo santri, tapi ning Medion pedalaman dienggo tukang nyolong apa? Telem. Nyolong titik, bar iku main ga. Wah, kan? Sebab itu mendikani ulama-ulama sing ikhlas ya, dibutuhkan satu budaya yang kuat untuk ijadil Islam nomor. Akhirnya apa? Ulama kompromi ambek adat yang sedang berjalan. Ini rumah nanti. Termasuk sekaliber Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, sekaliber Imam Ghazali, sekaliber Sunan Kalijogo. Ya, termasuk kiai-kiai kita sekarang, itu artinya kompromi sama adat yang sedang berjalan. Nah, caranya gimana? Ya caranya semua tempat publik, itu orang-orang soleh harus mau begitu. Kalau tidak, tempat publik ini hanya dikuasai orang dong. Jadi sekali-kali Pak Kaji-Kaji yang suka-suka itu yang duit los nih terminal seagi-agi. Nah, kurang suka nih pasar kembang, ono yang gue toko tukasi udah minyak wangi seagi. Tidak apa-apa. Karena semua kedoliman kalau dilawan kesalahan terbaku jahat aku wajah kau, tetap menang kesalahan. Tapi wong soleh dewi ini kesalahannya kan sering dempet. Mungkin dia ini kuat juga, nanti dia toko kitab nih monokromo, dia toko kaji nih monokromo, tapi lu hasil. Nak wani tenang bodoh-bodoh duit luian. Waduh enggak wae toko ning pasar nopo? Kembang Islamic Center. Jadi mas yo WDS sing blonjo ya Pak Tobat, mentek Pak Tah. Itu ulama dulu berani begitu semua dalam sejarah begitu semua. Jakarta aja bisa, Jakarta yang lebih ngeri aja bisa. Keramat Tungkal saat ini jadi Islamic nopo? Nah itu sirinya kenapa nih rumahnya? Kenapa agama itu tidak puno pengiran? Waladi arsalah rasulahu bilbawa dini fakih liu dirogu alat dini nabo. Izhar nih. Azhar awit diru izhar. Izhar artinya muncul. Kalau kiai-kiai maknani itu supaya Islam ngalano agama liu itu saya tidak sependapat. Kalau beberapa kali konsultasi di kiai-kiai yang mimpin masyarakat, yang lama hidup bersosial, dan lama penelitian tersebut pula itu izhar tetap ala makna asli zoharo yadharu duhuron itu artinya apa? Tampak, muncul orang kok menang, tapi apa? Muncul atau tampak berarti kalau azharo yudhiru izharon artinya muncul mendominasi izhar itu artinya apa? Mendominasi artinya kalau satu komunitas, satu tradisi mendominasi, maka tradisi yang lain akan tereliminir, tersingkir. Misalnya itu tadi, nak neng kawasan Sunan Ampel, meskipun di situ mungkin ya ada orang nakal, tapi tetap pas nakal morodoli, pas apik neng Sunan. Mergo cadung ra pantes kawasan Sunan Ampel kok didoli kondom ora pantes, digodemenan ya ora. Artinya apa? Ada izharul Islam. Ada izharu adadil Islam, ada istiadat nama Islam. Yang lainnya tereliminir. Tapi juga sebaliknya, kalau kemaksiatan ini kuat, maka sing soleh tereliminir atau kalah. Nah sebab itu misi Islam adalah izhar, berani memunculkan. Nah, sama nak eling, zaman orang Islam larang. Iku anggerono kaji nenggone bandara, itu dianggap kaji kesalahan. Mergo ono kaji, omoron apa? Barang orang Islam bersuka, numpak pesawat mampu ke kuasi, mobil mewah-mewah ke ketunan apa? Kuasi. Akhirnya ini bandar itu, orang ngaku pakaian minim-minim melayani Pak Haji. Paham ya? Lah aku yang mau malah siap diwalik kalau ini sinetron, bersing kewetunan mau tukang supir, tukang parkir majikan ini dorokan cek cekak, dia milih di suasana itu kewalian. Lupa ini sama-sama fakta yang bisa kita lihat. Gambaran sinetron anggap. Wong soleh ketunan, tukang sholat, tukang ibadah, buruwe, bos, ngwedok, pakaiannya mini, judisnya gak? Apa milah gue jadi Pak Kaji, soleh? Malah wong tengoknya gue jadi buruwe, jadi kayak gini. Ya rawan, fitnah, tapi kan menang. Bos, ini menyangkut makna izhar. Mulanya kalau sering cerita tentang kalau sering kau datang kancak-kancak kulo, gus kulo orang alim bukan gay pondo. Kue nak orang alim gay pondo, tak warai cara ni. Santri ini sengit tu. Ikon mau kamera aku neng besok. Lalu tujuan yang aku miss, kau yang besok melaku-melaku sore yang melaku. Aku nak cara orang pulang begini nong melaku-melaku besok besok. Ibu di sana ke sana besok nabo. Ibu jadi si arah nabo. Lo karena neng besok neng abangan. Iku wong nganggo Maxi iku dianggep wong gudiken. Gudiken tapi ora wani katok antek sekarang. Lho niki tenan. Karena kita mensuasanakan santri dengan sendirine sing katok antek kan iki. Nanti lama-kelamaan komunitas yang pakai celana pendek yang malu karena yang sudah didominasi kelompok pakai maxi, pakai pakaian is. Tapi juga sebaliknya, kalau kelompok yang kakuan cekak wong suga-suga lomo sing satir jempek itu yang buat yang maxinan sing izin, yang malu. Jadi itu pentingnya izhar, makanya saya mengatakan di ayat izhiro biar alama anal asli ya. Artinya azhar izhiro apa? Izharun, kita munculkan, kita tampakkan cara bahasa ini siar Islam kita siar orang kudu nganti ngalih, pokoknya siar dulu kayak ini kalau ngebujuan, jadi era usum kalau orang ngalang itu, bahwa kita kok berdua era usum berhubung di usum, no, itu biasa, orang kok gue apa? Kita ngalang itu yang gue hampir saja sih, kita ngalang itu, yang gue gitar ini sih lunda ini, kalau cerita itu butuh siasatan mulut, butuh strategi. Dulu Nabi gitu, setiap Islam itu diwajibkan disiarkan, biar komunitas yang non-Islam yang kalah. Jadi ini penting kalau aturakan, itu sekarang itu orang-orang soleh itu milih pasif. Milih apa? Ini buat tenang masalah. Akhirnya tiang kampung itu, yang buat sendiri dari pangeran, dikei wahyu lewat nabinya bahwa mereka itu tidak diridhoi pangeran sampai tidak mengurung diri dan mau berjun amar ma'ruf nahi napa mungkar. Jadi haram orang menutup diri, dia menutup diri buatan dakwah itu haram. Dakwah itu tidak harus dengan metode yang nyai bu. Misalnya kue mondok gagal dari kiai orang alim dari kiai simpasah. Wae wawan-wawan wong becik transaksi wis salat ngarep toko wis pengiran wis ora karuan. Ora pengiran wis ora ngira karuan. Engko ana wong takok anjek kak bojo ya guru. Oh pengiran wis ora ngira karuan. Mun biasane ana wong ngono seneng kok kowe adau. Sesuai tangga topong takok kena opo kambe kok aman adau guru perkara ngene. Kan sesuai ana sing takok hukum. Ndak apa-apa. Memang ya cuma itu, ini dia itu alat sini apa? Ada unsur intak. Makanya Gusmik kayak itu, ini kalau balik dengan Gusmik kenapa Gusmik itu tidak wajib para lonte, para lonte itu masalahnya mental kuat jadi itu tidak wajib germane usah, enggak ada ngomongan itu sementing gue dua emak orang germane itu dakwah terus supaya mental ke lonte ini kuat sementara rana kiai yang dakwah artinya germo-germo iki iso nguatno mentale lonte wis ora usah gak ada omongan wong sing penting duwe emak. Jangan berdiri omongan orang yang penting uang kamu saya. Bendino di briefing mbek germane. Sementara enggak pernah dapat briefingan dari rutin perkara wani gak wani lur. Coba kalau briefingan ini ditandingi briefingan kiai. Dan itu ada kiai yang berani gitu zaman itu Gus Mik. Nah, hanya yang tobat ya banyak. Sendok yang punya pisang mono kok terus-terus nawe mari. Ya banyak yang tobat betul. Karena setelah ada keseimbangan, si WTS ini kan mikir anut germo apa anut gus. Tapi kalau tidak ada pilihan kan ya hanya anut itu kan. Karena tidak ada apa? Pilihan. Lugus banget banyak rapi bapak pulau. Jadi saya tahu betul aja. Bapak cuma senajan bagi saran kita kan. Ya itu tadi, itu aneh ngoten. Bagaimana mungkin kita lagi mungkar nak kenal ya orang. Tapi bagi kita terus di moral lonte nang kok ora awang iman pas-pasan ae dolanan ati. Enggak kula cerita, maksudnya cerita metode begitu itu ada, nggih. Metode begitu napa? Kula nate cerita tengah ngaji iki juga teng ngiki kula nate cerita. Abu Yazid Al-Bistami ora top-tope wali. Jadi si Abdul Qadir Jilani, Abu Yazid Al-Bistami termasuk wali-wali papan saking melebu ini, tak kok pengirangnya ya Allah, kalau nak ini suarga, kancangnya sinten jadi orang kok mesti suarga, tak mereka kalau nak ini suarga, kancangnya walhasil wali-wali yang melebu-melebu soalnya semua ini karena orang tidak tenang wali, itu tenangan, juga melebu yang tenang, ya tenangan, yang mereka melebu ini kalau nak ini suarga, kancangnya sinten jadi pengira kalau di Jawa sekian ada keluarga itu kandangnya rukin orangnya senangannya yang Pak Rembang ini kuwede orang digulai jenisnya rukin itu di warung minum-minuman keras di warung apa? Minum Seorang masak dia itu macam terima. Akhirnya Abu Yazid itu mana? Ya Allah, mosok wong ngene kancaku ning apa? Jangan-jangan mimpiku tak? Akhirnya Abu Yazid balik kanan, aku balik kanan. Pas balik kanan tindak sampai wali sing master. Yo bener Abu Yazid, aku kancamu itu aku. Jadi cerita, maksudnya cerita betapa amar makruf nahi munkar penting. Wong Abu Yazid terus ngomong, yo bener Abu Yazid, aku kancamu apa? Akhirnya dilakukan. Aku kok mau menghiburkan cabun suaraku kok penggawaan kumpul uang minum. Ya aku kumpul tak aku ambil minum jadi si wali ini. Aku kumpul tak tapi ambil. Tapi sing separuh tak tugas. Sing separuh tak tugas. No saya ini masjid. Sing separuh tugas. Wah aku jadi kayak resmi. Ya itu bodoh pada kantor apa? Preman. Sing separuh apa? Jadi aku jadi akhirnya ngetok nak kewalian ni. Yo kandani umat, kon delok raiku. Nak nganti ratu pek, oh diundang aku. Akhirnya ngetok kewali. Akhirnya dia kanca-kancaku, iki lah aku jadi sing wali ku delok wajah. Udi delok sobat. Akhirnya satu sah. Dan akhirnya ini menjadi teladan. Saat ada minuman keras. Saat agen minuman keras selalu berkampanye, selalu mencari pasien, mencari pelanggan secara aktif, dan akhirnya mereka mendapatkan pelanggan. Faham ya? Tapi kenapa kiai yang harusnya berkampanye menjadi jurkamnya Allah tidak aktif? Akhirnya pelanggan mereka direbut pelanggan, kenapa pengedar narkoba dan pengedar minuman? Kan tidak lucu loh, sama-sama jurkam mereka dapat banyak. Ini di santri loro itu boyong. Paham ya? Di umat lain itu udon, begini itu yang dulu. Kan tidak adil. Mulanya pengira anak meleh no poro sohabat, intaku unu ta'lamu nasa intakum ya'lamu nakama ta'lamu. Watarju naminallah malah. Kalau bolak-balik nerang, orang menjadi bandar narkoba itu resikonya berat. Dia ngadepi polisi, ngadepi pesaing antar bandar narkoba. Mereka juga permainan senjata api rawan ditembak setiap saat oleh pesaingnya. Itu berani mereka. Kita jadi kiai rapati wali. Di musuh titik jadi ipe. Omel itu ninja, sementara di gosri. Uang jadi bandar narkoba ini sebenarnya sekedar dipatahin ninja, ngadepi antar bandar. Kalau film-film Cina gangster, betapa resikonya. Toh mereka berani. Ngadepi kepolisian berani, ngadepi pesaingnya berani. Dan mereka punya sel-sel dakwah. Yaitu di agen-agen yang menyebar narkobanya di berbagai tempat. Sementara kita jadi kiai duduk manis. Nanti di situ aja, nanti nunggu salah kesentak. Ini tidak adil. Kesalahan begini tidak adil. Itu termasuk kesalahan yang dikritik seperti di Ikhya itu. Allah tidak ridho dengan model kesalahan yang demikian. Kenapa Allah tidak ridho? Karena tidak aktif. Gimana ya, seperti apa ya? Seperti set dulu di Mekah sampai ke India dan Indonesia. Semua metode dakwah itu pasti keluar. Rian Sunan Gunung kalau didik Kali Jogo sukses kan keluar. Kali Jogo didik sinten sing terkenal Jogo Tingkir ya kan keluar. Jadi setelah dianggap mampu, kamu ke sana. Sunan Ampel setelah Sunan Giri kuat keluar. Jadi tidak taktik hasil aman yang kawasan Ampel Jinta, betul. Sunan Giri disuruh ke Brisek, Kali Jogo disuruh kemana. Kali Jogo setelah sukses, nyuruh Jogo Tingkir kemana. Sehingga Islam edhar di mana-mana, muncul di mana. Nah kita sekarang enggak, malah pasif. Tambah tunggu di kamar, malah di mitos mewali, tambah jos. Mau tambah nganggur, tambah paham apa, mau tambah nganggur, tambah apa? Kemudian ada waktu itu arang-arang malah jos. Mau tambah nganggur, tambah apa? Gue salah kata, ini gue kenapa? Gue tambah suatu, gue rasa lagi emas aku. Rauh rusak, rauh rusak, rauh rusak. Tapi memang itu iya. Gue merasakan betul. Kula sebagai orang yang sakit ngaji, dia nasih kepada yang kepengen niru-niru kia khusus. Tengok-tengok ini mau mawan. Gak tau ada macam, maksudnya macam lu, gak tau ada khusus tenang. Tapi hubungan kula sampai Allah, sampai nasi, sama ada malah renggang. Ya aku enak-enak ning omah wiridan, enak-enak ning omah sinau. Apa orang lain bisa pinter tafsir tanpa saya gelem kangelan? Apa orang lain bisa pinter tanpa aku ngalahi gelemmu? Lu wong cilik mesti nang. Misale ngundang kan kadang rawani dadak mikir nyang ngoni piro. Padahal dia ini ketelok ngalih, sama ini saya ketahui rapan, tapi untuk apa? Paham? Paham ya? Tapi nak mengadil ngalah, diobral ke pulau. Sama ini pantas, orang yang pantas, dihormati yang pantas, orang yang apa? Paham? Ini kan akhirnya tidak gaul ya tadi. Pokoknya gue rame-rame, orang Islam butuh sih. Pokoknya gue rame-rame, gue muncul-muncul. Itu malah hubungan gue ke Allah lancar, baik-baik saja. Mungkin gue lo tak terus dong, jadi... Jadi gue lo tak pikir, lalu dia ini nganggur tengok-tengok, wah, ini kadang dianggur soal, kalau ini kangelan orang pun. Tidak boleh, begini tidak boleh, karena tidak ada izhar Islam. Nah, coba sampean kalau nggak percaya, coba sekali-kali berita kriminal. Betapa yang namanya agen narkoba itu sudah menyusup sampai ke SD. Bahkan sebagian sampai ke pesantren. Sementara kita pasti nyai ngentai nanti soal. Paham ya? Dakwah ngentai ini diunda. Itu tidak benar. Adat begitu itu tidak. Meskipun dakwah tidak harus nyai. Cuma orang misalnya gagal ngalim yang tengah pasar, ya toko, wae dhuwur sholat. Sholat ngarep toko ono ae ora usah ning masjid. Gue jadi si arena uang ke dunia entah iling su sujud. Soalnya tak boleh. Soalnya orang ngarep toko. Iling pengirang di sini boleh. Yang penting kan menjadi syariat di situ. Bahwa orang gak harus galanya diberikan untuk duniawi. Tapi ada waktu yang diberikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dulu para sahabat begitu. Dan sahabat tak jawab, iya termang sana sampai sujud. Termang sana terus di masjid gitu. Uwais Al-Qarni itu wali yang dicap wali secara kanjeng Nabi. Iku penggaweane niku anggon. Angger wae salat nggih salat teng kene nggon anggon ali wedhi. Sesuk wong ditakok. Salat kuwi ibadah apa? Suwete diterangno salat kuwi ibadah ngene. Ya akhirnya menjadi siar di kaman di komunitas itu. Paham ya, dari saat ini kula gadah napa nggih gadah pendapat ya. Bahwa liu dirohu ala dini kundi ini ku izhar alal maknal apa? Asli. Ini ku azhar li diru apa? Izhar. Sebuah kebenaran harus dimunculkan. Ini ku kalau kebenaran sudah muncul maka maksiat atau batil yang tenggelam. Jadi ku mau kalau bolak-balik nyontok no, nak wis jadi komunitas kaya masjid Sunan Ampel iku sing adul kondom sing ora pantes. Nah cadung kaya doli sing adul kasbeh gak? Marung juga nak tambah juga misalnya tuku tanah neng kota. Bawa mami wawa apa bawa yang ngelarap lu gawe masjid lu gawe musola. Paling gak itu tolak bala. Lonte mangkal neng kono gak pan. Ada nopo turun nekur neng omah bawa neng kono ono tolak nopo lon. Lo kan bisa dipikir nak gedung pantes. Masa mangkal masjid apa? Pantes tak buat nopo. Ini penting kolaborakan karena sekarang itu orang itu tidak punya nyali hitung-hitungan jawab begitu tidak punya. Kalau dulu zaman Nabi itu fanatik, semua bentuk siar yang bisa menghentikan kemaksiatan itu dibikin. Mulai sampai dari kalau Mayu Adin Sairawah Inna Minta Kuam, jadi siar itu diciptakan di mana-mana. Sehingga dengan siar diciptakan di mana-mana kebatilan yang tidak paham tidak. Ya kebatilan yang tidak apa. Mulane kula nate ge debat kalian diam. Gus, kena apa adat NU iku ate ana langgar pirang-pirang ning desa. Sementara masjid gue dadi sitok ning masjid. Wong salat jamaah kesunatane ning. Kalau adat Muhammadiyah itu kan masjid satu, tidak ada musola. Nah, adat NU musola pirang-pirang. Itu asal usulnya piye? Zaman era waras. Era waras lebih buat era saingan nyai. Jadi ono era waras, ono era apa? Saingan. Niku neng era waras. Lu buat ini ben fair. Ini fair secara tarik. Jadi buat niat minggu. Fair secara apa? Tarik. Misalnya di Solo Pulau. Pulau itu generasi ke-6 dari buyut-buyut saya di desa saya. Di sini wakil yang minum. Wong main nopo ini. Ubiot main judi. Neng bosok desa nopo main judi. Jika santri buyut saya di Cipojok desa itu, wis sungguh gawe musola ning kono, penceng lah pokoke gawe. sehingga ono gerdu judi tapi ono musolan-musolan jadi saingan di judi ben judi sing judit ben tapi kan ada alternatif orang kawasan itu nak ingin judi ono tempat ya, tapi nak mau tolak kepengen sholat ya ono tempat ojo kok nak kepengen judi ono sarana kepengen sholat ra ono paham ya ojo kok lonte itu di briefing germo terus sementara atau di briefing rutin akhirnya masukkan otaknya kan dicuci beger. Coba kadang-kadang dicuci kiai kan jadi perbandingan. Sehingga desa-desa riyen, sak desa rata-rata musala sampai 6 sampai 7. Tapi mereka bijak soal Jumatan tetap di masjid ya. Musala sing pun mati-mati lah itu lumayan karena pinggir musala. Paling enggak anake kiai sing di musala panjang iku nak nakal. Cung bapak di musala kok nak. Itu terus ra pantes. Lah bapak di gerdu, mung gerdu kok bawa wiridan. Ini penting kalau aturan. Nah terus musola nih era gak waras perkara nih mau makmum kiai itu mak gawe kiai deh. Itu saya tukaran, saya mulai kan loh. Era gak waras nih mumpun era. Itu dulu sunnah. Karena ternyata Nabi sendiri dawe ngoten semua bentuk rumah kudu ana desain untuk musola. Ini kula atas alu buyut aku apa? Itu penting untuk siar-siar ini. Jika titik-titik di kampung itu ada musola, maka titik-titik gerdu yang dipakai judi, yang dipakai maksiat juga tereliminir. Atau paling enggak bersaing. Nak kepen judi ana gone, kepen sujud ana gone. Aja kewalian kepen judi ana sarana, kepen sujud ra ana. Lan kula masjid ditutup dalu-dalu ra pati seneng. Mergo lonte itu buka sewengi. Jadi sing kepen lonte ana setiap saat sing minta hajat masjid itu. Wong sarana maksiat pas libur jam sarana taat dibatasi. Kulo ora pati sok. Lho, kok ora tuku sarana maksiat buka pas libur jam. Sarana taat apa? Dibatasi. Mok dalile mesti nak game ilang. Jam hilangnya kok nganti ganggu fasilitas nama mas baru bukti ya kalau sulit istiadat nama cek ditutup bareng dan aku nangin tapi dibang di gua turun ini dan aku turun yang masjid dan dibang turun yang komplek pas kira ya apa turun yang masjid dibang turun apa tapi ini kukulau ya. Tapi ini kan sama-sama kukulau istiadat kita menjawab dengan arti pengeran sama istiadat kita menjawab dengan arti apa. Jadi buatan pinter-pinter lagi, adu argumentasi. Ini ku illa ta'alu utakun fitnatun fil ardi. Masa juga. Ini aku boleh balik matur, illa ta'alu dipakai dalam khutbah nama. Karena hu di sini, jadi aku cerita majabi ulama ini. Hu di sini itu domirnya ada jelas. Pokoknya semua kebaikan yang melawan kemungkaran jika tidak dilakukan takun fitnatun fil ardi apa satu. Jika nekah ya kategorinya itu. Misalnya wong ora nekah rawan dino. Sementara wong sing seneng dino lah nak wis nekah, waktu untuk zina juga berkurang. Karena nanti dia harus mikir anak dan sebagainya. Dengan nekah maka dia punya anak. Dengan punya anak, umpama mentali dino lah tetap kurang. Umpama mentali tetap dino mawon ku. Karena tergaji untuk ngurus nopo. Paham ini penting kula atarakan. Sebab itu tengene khutbah nikah ditambah dengan illa taf'alu utakun fitnatun fil ardi wa fasadu. Ya sami. Ono musik. Musik nakal kok. Tapi di situ kalau ada musola, berarti orang di situ kadang krungu musik, tapi yang kadang krungu adzan. Lah nek adzane ra meblas, berarti krungune musik tok. Ini yang harus kita pahami. Paham ya? Ini perlu kalau aturakan, karena sekarang orang-orang soleh itu tidak punya nyali. Nah, jadi kemungkaran itu tidak ada nyali. Apalagi dengan data-data kita, tambah tengok-tengok ini ngomong, tambah sakal. Wong nganggur, kok sakal. Ini aku buatan pas orang pulang. Kulau, secara pendapat pulang. Sama tidak bisa misalnya berdalih kiai si A yang terkenal wali juga di rumah terus. Sampai harus tahu betul aktivitas beliau. Kulon itu kenal sama Ki Hamid Pasuruan karena beliau keluarga saya. Itu beliau ngurus zaman Gus Ali Sidoarjo itu binaannya beliau banyak orang-orang yang turun di lapangan yang dibina Ki Hamid Sinten. Masih rumah. Hanya karena beliau hidup, beliau jadi resi di rumah. Tapi sebenarnya beliau punya dai-dai yang dikembangkan, yang dibina untuk disebar di seluruh Nusantara. Faham ya? Oh, mbok tiru orang utang wetok. Terus, padang malah niru tengok-tengok duit tekode. Malah fasek. Faham ya? Jadi, illa ta'alu utakun fitnatun fil ardi wa fasadun nabok. Bila tersangka. Surat Taubah madaniyah itu. Utai surat Taubah itu madaniyah itu. Au ilal ayat ini utawa kecuali ayat Taubah akhirnya yang dalam akhirnya surat Taubah. Mi'atun wasana suna au ilal ayat. Walam tutatlan ora dan tulis iya yang dalam surat Taubah. Opa albat malah tubat malah. Di anak aku kerana tak dengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berikura ngusut sopo Nabi bila jika klan mengkono-mengkono kita batil basmalah. Kama kau jen berkori ukhudukan jen ala buku mamin hadis dan sangi hadis. Rawa yang kami wanto bingin hadis sopo al-hadu imam hakim. Wa proja di makna gula ngetokno sopo imam hakim min makna wu sangi makna ni hadis ala anal basmalah. Yang atasnya saat ini basmalah itu aman dan itu akad aman. Akad proteksi dari sana, akad aman. Lawaya halilai surat taubat, iku najalah itu sumurun apa surat taubat di rohil amni, kerana ngilang no rosa aman. Bisa si klan anaknya perang, ini ku merangkit yang munafik. Wa'an hudefa talan sangking hudefa, ono dawa innakum tusamunaha surat taubat. Innakum satemi surat kabeh tusamunaha itu darani surat kabeh yang surat dan arani surat taubat yang surat taubat. Wa yaw tawi surat taubat itu suratul ajad itu surat taubat. Niki kula terangno masalah basmalah nggih. Walam tuktab fiha napa al basmalah. Niki nerusaken ngaji iki. Teng ngaji iki kula terangaken bahwa masalah mazhab itu paling angel. Jadi mung kanjeng Nabi wae didhawuhi lau anfaq tama fil ardi jami'am ma alafta napa bena. Bisa ngaten nggih kula terangaken. Kalau sampean menurut Wahabi, sampean kalau sholat di Masjid Haram di Medina, ini ku imamnya maca bismillah. Mboten kan? Nak NU maca. Muhammadiyah ra maca. Ya kaya kuno sampean nak sing bismillah kaya napa? Kalau terang maca bismillah. Nak ferteran cara riwayat hadis. Nggih, ferteran cara riwayat hadis. Niku panjen kabeh kados Barok bin Azib para tabi'in. Niku nak ngendikan ngeten. Shallaitu khalfa Rasulillah, dek tabi'in dek sahabat sing menangi kanjeng Nabi, dek sahabat sing ra menangi tabi'in sing menangi sahabat. Shallaitu khalfa Rasulillah wa khalfa Abi Bakr wa khalfa Umar. Wa lam asma ahadam minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Wah, aku tahu makmum kanjeng Nabi, makmum Abu Bakar, makmum Umar. Ra tau krungu mereka membaca napa? Terus akhirnya wong kan berarti ya. Kayak napa? Iya. Jadi ora kurang paham. Riwayate fala asma ora krungu. Ora krungu iku ora kudu mo. Apa ya kenek. Misale wong riwayate ora krungu. Ora krungu berarti orang berarti gak misalnya kanjeng Nabi maca tapi lontang. Nah tapi masalahnya kalau itu dibantah lah, kalau ngerti kanjeng Nabi maca lontang kok kue banter orang deh nah dibantah kalau lo ngerti tak kanjeng Nabi matanya lontang kok kue apa tapi ya, orang itu orang kurang pahal lah mau cengsi lah apa itu, ya apa membantar barang apa orang oleh. Lah agama mbok atur ngono ya kacau. Paham ya? Pancen agama mulai dhisik ngoten niku. Aturan istihad iku mok pinter-pinter ngomong. Aturan istihad mok pinter-pinter. Dadi ora ono ketemu ne NU Muhammadiyah Wahabi Syiah An-Nadir. Ora ono ketemu. Pokoke gak liya Eden ngoten wae niku wis lumayan. Mergo istihad mok pinter-pinter ngomong. Nggih kula gadah crita mun bolak-balik karo critakno. Abu Nawas nak ana udan iki mlayu. Dilorai kancane, udan rahmat kowe kok mlayu. Berarti mlayu kok. Jabe Abu Nawas timbang ida-ida. Mlayu kok rahmat yo elek, tapi ida-ida rahmat. Ya nek mlayu kan berarti ida-ida udan terus. Abu Nawas hujan tu kan rahmat kamu kok lari ya, daripada menginjak-injak. Ini podo tunggalin Nabi Dawud. Nabi Dawud itu nabi paling sugih. Selirewe sanang pulau som. Malahnya wong barat nak dari King David, Raja apa? Dawud. Ya, cara barat tak darani Raja apa? Suatu saat Nabi Dawud itu rojo sing soleh. Dia ini wiridan. Nak dari wiridan. Sugih. Wong bangunan tembok pagar itu saking emas. Bangunan pintu-pintu ini kita ngeknop. Dan itu setan pinter mendo jadi walang mas, ya, jadi belalang apa? Ambil Nabi Dawud di bedak, di kerja. Itu sini, ambil konco-konco wali ini sini. Aku itu Nabi Mas semis pirang-pirang. Oh, no, mas tak walangnya kok gak kerja. Tapi Nabi Dawud, rahmati Allah kipi, oh itu enak sampai. Ya, rusak lah, pasir, gono, gino, apa? Rahmati Allah kabeh siti ora napa sapa sing ora buta rahmate tapi akhire Nabi Dawud itu salah rondo salah mergo wong mate wis pirang-pirang nglawane wae kok mas ana walan mas diket iki wis terkenal teng tafsir jebule walangi kok setan mlaku-mlaku walhasil akhire tok wong wedok abis sing kurang ajar napa. Akhirnya matanya Nabi Dawud tertumpuk untuk orang yang lagi nopo. Nah cara ini kitab-kitab yang TikTok orang Dawud gak pantas. Mau kita gede-gede, benar orang ramah teman-teman. Walhasil Nabi Dawud itu kebodoh sampai walang mas mau akhirnya jelok aurate wong. Mergo salah ibu wis juga roh walangnya kok dibet. Bekasannya dari roh mati Allah, sidik lah ya. Wa ma yastahmi'an rahmatillah. Akhirnya teng cerita itu terkenal. Jebule bareng dek nerai itu mungkiri seneng. Apa dilamar? Mentang-mentang rojo. Bareng apa dilamar? Belalah bujo ni wong. Padahal cara syariat jiwa nak bujo ni wong rasa diseneng. Akhirnya dek ni konsulasi adalah bujo ni wong asistennya nabi. Ada ni aku saya pamungkiri, yo bener aku di sangat pulau sama. Tapi rano sing koyo ibu, wong tu gale wong lagi seneng nggak mau nuasa di tujuan itu. Tapi rano koyo, wong lagi dah. Wong di kolek di sangat pulau sama. Kok pengen sisi mereka dari sangat pulau sama yo orang rano sing koyo. Walhasil sedurunge dene tenanan lamar diikuti tahun Quran. Niki termasuk konten ayat ini. Nabi Dawud itu karena raja dia di tengah singgah sana dan dikawal lewat pintu gerbang yang macam-macam karena dia raja. Ujuk-ujuk dengar pe singgah sana ini ada dua orang. Ini buahal ata karena baal kosmi istasawaru misrok itda kalu ala Dawuda fahasi anabo minhum kalu lata kos kosman bahwa kaguna ala bagin fakum benana fil hakti walatus tit wajina ila tawais. Nabi Dawud wakil dia itu rojo di tengah-tengah istana mestinya orang lebu prosedur lewat pengawal, lewat macam-macam orang langsung bisa lebu pas di ngarepin apa? Nabi Dawud, ngarepin kursi apa tinggal? Wakil itu apa? Terus orang lain lalu cerita Nabi Dawud, kulon gak ada masalah di dilir kulon sampai putuskan yang benar dan seadil-adilnya iya lah putus adil apa masalahnya? Kanca kula niku wedhus sangang kula. Lah kula iki tok kok dijal. Ora pucuk kuwi wah kuwi duwe lho. Wedhus sangang kula tok kok njaluk sing duwe mu apa? Tenang aku jawab dulu iki duwe nek jelas yo nek. Nggih pun. Murah ilang. Dibule wong iku malaikat sing dipersonifikasi penge bareng ilang sadaran. Lho iku ora aku. Iku ra. Ya wis disebut ning Quran inna hadza ati lahu tisfu wa tisfuna napa na'jah waliya na'jatu wahida faqala akhliha wa azani jadi Nabi Dawud siapa yang pede qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila cek goni meku iki sakang rasa mau kok njaluk sing duwe sih. Nabi Dawud itu mengulang itu bareng malaikatnya pamit jemput lah, ngerti Coba nganang jebule dene. Akhire wadon nate wudu annama fatannahu fatal farrabbahu wa farraqi au. Ini penting kula aturaken ya, bahwa kesalahan yang kecil karena kerakusan itu bisa menempuh kemana. Kula nu krasa tenang. Kula krasa tenang. Misalnya sampean dadi kiai gedhe. Kula nyontokna Pak Kula piambak. Kowe ra cara rasane dadi kiai gedhe. Duwe mobil kijang. Iku lunga sang 200.000 koyo ra ndek dhuwit. Sementara ana kiai kijang ra duwe tumpakane ontel. 20.000 duwe wis syukure gak. Nak ngono kowe kiai iku pinter kiai sing cilik mah. Kowe iku kiai gedhe kok iman mbek dhuwit. Sementara kono gampang su. Ini menunjukkan bahwa dunia itu mesti gawe macet. Umpama tanpa kememahan, kita di rong pulau itu cukup. Karena kememahan kita butuh duit setengah tu. Masuk gawe kijang sana rong pulau itu kan tidak mungkin. Rawan ibu mau tenang. Paham ya? Barang mobil itu untuk itu mikir. Masuk di mobil itu bujur di kok. Akhirnya kan jadi dunia mesti menarik dunia lihat. Ya memang tidak salah, tapi kan masalah. Apa nak halal itu sampai. Lalu pulau tak lada tenan. Awak pulau yang tak pulau lada tenan. Dia tahu rezeki. Pulau nanti sebelum mati lantas cita-cita senang rezeki. Pas mulang naik media di. Karena kalau tidak, kalau lama tidak melatih diri hidup sendiri, maka dia akan terdikte oleh hal-hal yang maliyah. Misalnya zaman aku melarat turu dia kan jadi so, bebek jadi tokoh yang orang masih baturi si misteri resto turu. Ya nak suwe-suwe kan si misteri nak sak jenis terus rampopo, nak suwe-suwe keterusan. Lu memang begitu, mencoba nih pengiran tu begitu. Nabi Dawud yang alami begitu, Nabi Sulaiman ya begitu, semua alami begitu. Sebab itu mendikannya si Sayyidina Umar, seorang tokoh harus melatih diri hidup sendiri. Ya, Sayyidina Umar niku mimpin rakyatnya adil. Mimpin rakyat adil itu sudah ibadah. Tapi beliau itu punya waktu sendiri di kamar yang istrinya pun enggak boleh ganggu. Ketika ditanya, "Kenapa ya Amirul Mukminin? Saya harus tetap punya privat dengan Allah, punya hubungan pribadi dengan Allah." Ini kula rasakno tenan. Mergo hubungan gak menungso meniku, misalnya kados kula di santri. Sebetulnya punya santri itu sudah ibadah karena kita bisa mulang. Tapi kita kan duwe nafsu. Ana cara sopan tersinggung misalnya. Ana sing cek santri saiki kabur tersinggung. Akhirnya kan setan juga bermain terus. Mulane kok mulo di santri itu cepet-cepetan bermain mbek napa? Setan. Sementing aja maksiat sing digedengi awal digedengi napa? Setan. Iku selingkuh bojone napa? Setan. Mulanya jadinya kena apa wong minum arak rata-rata mati. Jadi itu orang tenang hidup. Kena apa minum arak rata-rata wong minum apa mati. Minum minuman keras tengi drama itu tunggu nanti kan mati. Mergo itu maksiat sing Allah ya gedeng setan ya gedeng. Tapi minuman keras kan jadinya minuman setan. Allah ya mantel mergo maksiat minum minuman keras. Setan ya mantel mergo ombenane diombe. Jadi dia ni mati yang digedingi apa? Digedingi apa? Umumnya mati yang tu digedingi apa? Disenangi? Mungkin dia mati yang tu apa? Yang gedeng setan ya apa? Umi tu mati setan di situ, setan tu macam. Pak, ni gua nak nak kerja, nak nak kerja masa apa? Gua keluar dia tadi digedingi orang itu. Maksiat atau apa gedeng, apa yang gedeng, setan gedeng. Apa? Umumnya maksiat itu kalau Allah gedeng, setan itu. Ya aku ngerebut pacarnya setan. Dan tadi kan ada contoh yang gue nyata. Jadi aku minum minuman setan. Allah yang gedeng mergo aku haram. Setan yang gedeng mergo minumannya gue om. Walau ini juga mati, gimana itu nama? Mereka balikkan bismillah balik. Bismillah itu diturunkan untuk rahmat. Sementara surat Taubat tidak termasuk surat rahmat. Ini itu yang beriku banyak pengadilan terhadap kaum nopo. Akhirnya ahli sunnah netep no. Moco bismillah khusus fatihah. Ini ruang nomor ini. Moco bismillah khusus fatihah itu dibaca. Tapi di semua surat tidak usah dibaca. Mulanya sama anak jelok kaset-kaset judes. Ini antar surat moco bismillah nopo. Karena bismillah sudah anggap al-fatihah hanya pemisah antara apa? Tapi aneh Quran Wahabi, Quran-Quran yang beredar di sedunia. Niku Wahabi ngambil mazhab Syafi'i. Gini pun nulis bismillah teng Fatihah ditulis satu. Sama mungkin jelas teng omah. Bismillahirrahmanirrahim tak mau nanten kurung napa? Satu. Berarti sudah dihitung satu A. Mana ulama Wahabi? Kalau sering sebagian ulama Wahabi ini kau kecil khusus bismillah. Udah dapat baca nopo satu. Jadi kau tulisan bismillahirrahmanirrahim mesti tulis nopo satu. Alhamdulillahirrahmanirrahim mesti tulis nopo dua. Padahal nak disebut ayat gelem ra gelem kudu di diwaca. Lah nak dekne nulis satu wong maca langsung alhamdulillah berarti macane Fatihah mentu. Niku lawa lagi tak tak ngono ya menengah. Ya wong ora tak diwaca. Wong dicek ditulis nomor 1 masalah. Salahane dari dicek ditulis nomor. Iku aneh, dadi aneh Quran Arab, Quran Mekah. Bismillahirrahmanirrahim dan Fatihah ditulis sehingga anak kota langsung alhamdulillah berarti menculak menggugut menjawab. Tapi sampai makmum ke Mekah Medina tetap ramadhan apa? Bismillah. Ini akhirnya dikirimnya, yang besok mazhab ini biasa ngomong, kalau kadang mau bismillah, yang buat tenang kok repot. Tapi memang masalah mazhab itu ngomong, nak cara kulong, memang ada riwayat hanya bismillah dalam Fatihah yang ada riwayat itu bagian dari surat. Kelompokan ini, secara ilmu hadis itu hanya bismillah dalam Fatihah sing wonten hadis bagian dari surah. Liyane niku lil fasilah. Ini rumah. Lah cuma kalau lil fasilah lah ini jadi masalah meneh. Kenapa surat Taubat tidak diberi bismillah? Untuk memisahkan antara surat Taubat dan surat Anfal. Jawab ulama-ulama riyin, sebagian ulama berpendapat karena surat Taubat di surat Anfal tak surat. Jadi itu satu tema tentang ghanimah, tentang munafik. Waktu itu polemik berkepanjangan. Enggak ada selesainya. Sing jelas saat ini menjadi perilaku sosial, naung NU mojok bismillah, naung Muhammadiyah ra mojok bismillah. Mumpun, pokoknya semua mazhab saat ini menjadi perilaku sosial. Nah jadi perilaku sosial pun aneh, dandanan ini pun apa? Mumpun pun repot, namun ngerti ini pun repot. Nah orang itu kebablas, tiap surat ini macam apa? Padahal ambil tuku kaset ke Arab, ambil ganti surat, rasa macam apa? Tapi ini ngerti, Quran Arab dewe tiap surat di tiga ini apa? Tapi mau mojok, nah ini berkorong. Quran Arab, ini pun tiap surat tiga ini bilang. Tiga. Tapi tetap mau sama nak rumah orang kaset tartilan Arab, mau tetap bismillah betul, betul. Juga ni loh. Tapi Quran Arab tiap surat nulis bismillah betul. Nulis. Saya itu dulunya kata kita tidak ni nabo. Ini serau sana. Ilayah mila apa? Iya. Macam mana? Jadi dari ini orang pasti woto, tapi itu woto. Misalnya banyak. Nulis tak masuk bismillah buku panjangan. Gunanya apa ditulis nak rawat di? Banjir kacau, nak semua tentu kah? Tapi khusus Fatihah itu memang Quran Mekah lah. Ini ditulis nomor satu. Nak lihat ni tak betul tak? Betul, betul. Hanya Fatihah yang ditulis apa? Iku nunjuk, no, nak wong Wahabi dalam fikih mengikuti mazhab Syafi'i. Ini tu bismillah ayatun minal Fatihah. Ya, jadi dalam hal itu Wahabi jamak anut mazhab nopo? Syafi'i. Bismillah itu ayatun minal. Cuma ini ora diwaca tenan. Saman diwaca kan salat teng Mekah apa teng Masjid Nabawi. Masa ning pinggire imam ora krungu tenan, makane ora diwaca dikon krungu piye. Mulane bener baro bin Adil, sholaitu khalfa Rasulillah wa sholaitu khalfa Abi Bakar wa sholaitu khalfa Umar. Salam asma ahada minhum yaqra'u napa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kamu ini diterbakan baru akun Nabi Rasul ini. Sudah ya.